Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخوتي في الله Rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis yang mulia pada malam hari ini, yang semestinya jadwal dars pelajaran yang antum akan dengarkan adalah pelajaran dari atau faedah yang akan kita dapati bersama dari Al-Ustaz Ibrahim hafizahullahu ta'ala. Akan tetapi min bab dalam rangka at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling bekerja sama, saling bergotong royong di atas kebaikan dan ketakwaan, maka insyaallah taala akan kita isi malam hari ini dengan sedikit pembahasan untuk mendekatkan diri-diri kita kepada Allah subhanahu wa taala dan untuk mengokohkan ajaran akidah kita di atas manhaj salafus salih. Yang mana ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwasanya pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah dan cobaan. Yang mana seorang muslim, seorang mukmin tidak akan bisa menjamin dirinya akan selamat sampai tujuannya ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menjamin diri-diri kita. Apakah dia seorang da'i? Ataukah dia seorang guru yang mengajar di setiap waktunya? Atau bahkan dia seorang syekh, ulama besar? Tidak akan bisa terjamin dari amannya fitnah atau dari dahsyatnya gelombang fitnah yang diterpa kepada dirinya. Dan ini merupakan sunnatullah. Ini adalah sesuatu yang wajib dan pasti kita hadapi, terlebih di akhir-akhir zaman seperti ini. Maka insyaallah taala pada malam yang mulia hari ini insyaallah akan kita membahas sedikit tariqah atau asbab, cara-cara atau sebab-sebab bagaimana seorang itu agar dia bisa kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, kokoh di atas ajaran Islam yang mulia, kokoh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang murni sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, sebab yang paling utama agar kita bisa menggapai syurga Allah subhanahu wa ta'ala dan kokoh di atas ajarannya adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan segala amalan perbuatan kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apakah diri kita sebagai seorang muslim yang bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah telah mengikhlaskan niat-niat kita, amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, ataukah ada niat yang lain? Atau tujuan yang lain? Karena keikhlasan ini ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah adalah sebuah ibadah yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah pengertian dari ikhlas tersebut. Ikhlas ini amalan yang paling mulia, amalan yang paling besar. Kita mengetahui bahwasanya seorang tatkala mengerjakan satu amalan tanpa disertai dengan ikhlas tidak akan berarti amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ikhlas tersebut? Pengertiannya apa? Seperti yang saya isyaratkan tadi, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah telah menjelaskan di banyak karya-karya beliau. Kata beliau alaihi rahmatullah, al-ikhlasu ifradullah subhanahu, al-ikhlasu ifradullah subhanahu wa ta'ala bil qasdi fi ta'ah. Al-ikhlasu ifradullah subhanahu wa ta'ala bil qasdi fi ta'ah. Keikhlasan adalah memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Memurnikan amalan-amalan perbuatan kita semuanya tanpa terkecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan keikhlasan ini sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang ini, tidaklah mereka itu diciptakan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah dengan penuh keikhlasan, kemurnian niat, kemurnian tujuan. Ala lillahi ad-dinul khalis. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu untuk diikhlaskan, dimurnikan. Bukan untuk tujuan-tujuan dunia yang hina, yang fana. Dan masih banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kepentingan ikhlas ini. Murninya amalan atau murninya niat seseorang hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian melihat bahwasanya keikhlasan ini hanya terbatas pada apa-apa yang berkaitan dengan amalan-amalan hati atau amalan-amalan soleh yang selalu kita kerjakan. Misalkan seorang sholat harus ikhlas, seorang yang berpuasa harus ikhlas, seorang yang zakat harus ikhlas. Hanya terbatas pada amalan-amalan tersebut. Akan tetapi yang dimaksud dengan ikhlas di dalam agama ini cakupannya sangat luas. Bahkan tatkala kita bermuamalah, bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, antara satu orang muslim dengan muslim yang lainnya, itu dibutuhkan yang namanya keikhlasan. Kita berta'awun kepada mereka, menginginkan satu bantuan kepada mereka atau dari mereka, itu dibutuhkan yang namanya keikhlasan. Yang kita harapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan hal-hal yang lain. Dan perkara-perkara duniawi yang lainnya sangat banyak sekali. Tatkala kita mengamalkan satu amalan, misalkan mengucapkan salam kepada saudara kita semuslim, kita memiliki niat untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, menyebarluaskan kesejahteraan, keselamatan kepada saudara-saudara muslim. Terkadang ini hanya menjadi sebuah rutinitas yang kita tidak bisa menghadirkan niat ikhlas tersebut di dalam amalan-amalan kita. Terlebih amalan-amalan yang berkaitan dengan hati, al-qalb. Amalan qalbiyah. Maka ini sangat penting sekali untuk adanya ikhlas di dalamnya. Kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal lainnya dari amalan-amalan hati yang tidak nampak di hadapan manusia. Karena niat merupakan satu pondasi utama dari amalan seorang muslim. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat seseorang. "Wa innamal likulli imrin ma nawa." Dan seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini sama seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh imam kita di salat maghrib secara berjamaah barusan. Kata Allah Jalla wa ala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha." Barang siapa di antara mereka hamba-hambaku yang menginginkan balasan duniawi, balasan materi, maka pasti akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang menginginkan balasan akhirah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang puncaknya adalah syurga Allah Jalla wa ala, yang puncaknya lagi adalah tatkala seorang muslim bisa melihat wajah Allah Jalla wa ala di yaumul qiyamah, maka itu pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli mri'in ma nawa. Apa yang diniatkan oleh seseorang dalam melakukan amalan di dunia ini, itu yang akan dia dapat. Maka dari pintu ini syaitan sangat bersemangat untuk menggiring anak cucu Adam kepada satu amalan yang dinamakan dengan asyirk, kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari kesyirikan adalah syirik kecil, yaitu riya, menginginkan amalannya dilihat oleh orang lain, menginginkan bacaan Al-Qur'annya dilihat oleh orang lain, menginginkan apa-apa yang diamalkan dipuji oleh orang lain. Dia membantu saudaranya bukan dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari saudaranya tersebut, maka itu yang akan dia dapatkan. Sementara balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapatkan sedikit pun. Begitu pula setan itu sangat bersemangat untuk menggelincirkan Bani Adam, anak cucu Adam, tatkala mereka melakukan amalan-amalan yang tidak nampak. Misalkan al-khauf, rasa takut, atau mahabbah yang mungkin sering kita jumpai, rasa cinta. Sangat banyak sekali di antara kaum muslimin yang masih mencintai hartanya, masih mencintai anak-anaknya, masih mencintai keluarganya lebih dari kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Tatkala azan berkumandang memanggil dia untuk salat subuh secara berjamaah, atau azan asar di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala memanggil dia untuk salat asar secara berjamaah, sementara dia sedang di tengah-tengah amalannya, di tengah-tengah pekerjaannya, maka dia akan merasa tanggung. Ah, ini tanggung, tinggal sedikit lagi pekerjaan saya selesai, sementara azan sudah berkumandang. Maka ini satu bukti bahwasanya kecintaan dia terhadap hartanya, terhadap dunianya, terhadap kepentingannya di dunia ini lebih dari kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin yang hakiki, Seorang muslim yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan cinta tersebut kepada Allah Rabbul Alamin, maka akan dia tutup pekerjaan tersebut. Kalau dia sedang tidur, dia akan lemparkan selimutnya. Kalau dia sedang bekerja, dia akan lemparkan apa kerjaannya, dan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala selezat apapun kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia sedang berada di atasnya. Karena cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan-keadaan kita dan keadaan-keadaan kaum muslimin secara umum. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akum Allah. Tentunya sebuah keikhlasan tadi akan bisa ada pada diri seorang muslim dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah tatkala dia mengetahui bahwasanya amalan dia akan tertolak tanpa adanya ikhlas. Otomatis dia akan menemui rasa takut, rasa khawatir dalam dirinya. Kalau dia mengamalkan satu amalan, bersedekah kepada seorang fakir, bersedekah kepada seorang santri, bersedekah kepada sanak saudaranya dan yang semisalnya, tapi yang dia inginkan adalah pujian dari manusia, maka perlu dia ketahui bahwasanya itu akan membatalkan amalannya, walaupun yang dia sumbangkan sebesar 1 miliar, 2 miliar dan seterusnya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, mereka yang hanya menyumbangkan 50 rupiah, 50 perak untuk sanak saudaranya yang membutuhkan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bernilai besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu, dari pintu ini atau dari maklumat ini, sebagian para ulama salaf menyebutkan bahwasanya berapa banyak amalan yang kecil di mata manusia bisa menjadi amalan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, berapa banyak amalan yang besar di mata manusia menjadi kecil dan tidak berarti, bahkan tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang menentukan itu semua adalah niat dia. Kemudian sebab yang kedua, agar seorang itu bisa menggapai keikhlasan, memurnikan niatnya dalam amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mengetahui betapa bahayanya kesyirikan. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya adalah syirik kecil tadi yang kita ambil contoh, riya, mengharapkan pujian. Apa kejelekannya riya? Di antaranya adalah membatalkan amalannya tadi. Tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mengetahui apa kejelekan dari syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam satu amalan, maka dia tidak akan bisa untuk mempraktekkan, merealisasikan keikhlasan di dalam dirinya. Mustahil. Mustahil. Karena dia merasa kesyirikan itu adalah sesuatu yang aman. Niat dia kepada dunia untuk mendapatkan harta dunia atau kenikmatan-kenikmatan dunia adalah sesuatu yang tidak masalah. Ini yang dia rasakan. Maka bagaimana seorang muslim bisa menggapai keikhlasan tatkala dia beramal sementara dia tidak mengetahui keburukan dan kejelekan dari kesyirikan tadi? Maka sebab yang kedua, dia harus mengetahui kejelekan tadi, yaitu kesyirikan. Sebab yang ketiga adalah yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Karena dengan berdoa inilah seorang muslim itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Alamah Fauzan hafizahullah wa ra'ah, bahwa yang dimaksudkan dari doa ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan Rasul-Nya, yang diantaranya adalah mensabitkan, mengokohkan apa yang ada di dalam hati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara kita bersama tahu apa yang ada di dalam hati Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keikhlasan yang penuh tanpa adanya kesyirikan, tanpa adanya keriaan, tanpa adanya sum'ah dan yang semisalnya dari penyakit-penyakit hati. Bagaimana kita bisa tahu itu hati, isi hati Rasul alaihi salatu wasallam? Sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Rasul alaihi salatu wasallam, wa'lamu, ketahuilah bahwasanya innani akhsyakum lillahi wa atqakum lah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepadanya. Maka di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekhuna Ubaid al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini atau sabda beliau ini, tatkala Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian, bagaimana murninya niat Rasul alaihi salatu wasallam. Kemurnian niat, keikhlasan niat yang sempurna di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau adalah seorang yang ma'asum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah jalla wa ala. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akum Allah. Itu sebab yang pertama agar kita bisa terus kokoh di atas agama ini, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu mengikhlaskan segala amalan perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya seluruh amalan kita, perjalanan kita dari rumah menuju masjid, apakah itu berjalan kaki ataukah naik motor ataukah naik mobil, murni untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya kita dari pondok pesantren ini, dari ma'had ini, menuju ke pasar misalnya, murni untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan kita untuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah jalla wa ala. Jangan sampai kalian lupa bagian kalian dari dunia ini, mencari ma'isyah, mencari penghasilan dan yang misalnya. Kalau kita tidak memurnikan niat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kita dapati hanya rasa capek dan lelah tanpa adanya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang. Kemudian sebab kedua agar kita bisa terus kokoh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan terlebih di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah kita merealisasikan tauhid kepada Allah jalla wa ala. Merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini mungkin satu perkataan atau satu kalimat yang sangat sering kita dengar. Akan tetapi berapa banyak dari kita yang jahil, yang masih belum tahu apa inti dari tauhid tersebut? Apa maksud utama dari tauhid tadi? Dan merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita di dunia ini akan kita bahas dari beberapa sisi. Yang pertama, apa keagungan dari tauhid? Seberapa besar tauhid itu di dalam Islam? Perlu kita ketahui bahwasanya tauhid ini merupakan satu pondasi utama dalam syariat Islam. Kenapa kita bisa tahu itu? Karena para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan tauhid pertama kali tatkala mereka mulai berdakwah kepada kaum-kaum mereka. Mereka memulai dakwah mereka, para nabi dan rasul, kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dengan dua macam hikayat. Yang pertama dengan cara mujmal, dengan cara global. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini secara mujmal, secara global. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami utus kepada setiap kaum dari zamannya Nabi Adam sampai ke zaman kita. Telah aku utus, kata Allah Jalla wa'ala, kepada setiap kaum, setiap rasul, utusan. Yang mana yang mereka dakwahkan adalah an'ibudullaha. Agar kaum-kaum tersebut semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut. Dan menjauhi kesyirikan. Ini secara global, secara mujmal. Penjelasan, hikayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun metode yang kedua, cara yang kedua yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala adalah secara mufassal, secara terperinci. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, maka kita akan melihat dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Dari zaman Nabi Nuh sampai ke zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghikayatkan bagaimana Nuh menjelaskan kepada kaumnya, ya qaumi'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu sesembahan yang berhak kalian sembah kecuali Allah Jalla wa ala. Itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Nuh. Begitu pula tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nabi-nabi yang lain. Apakah itu Nabi Hud, Yusuf, Yaqub dan yang semisalnya dari para nabi dan rasul sampai ke nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini secara mufassal, terperinci disebutkan namanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya dakwah tauhid dan memulai dengan perkara ini kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Yang mana hakikat dari tauhid tadi yaitu poin pertama, keikhlasan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita mulai dakwah kita kepada kaum muslimin, kepada sanak saudara, kepada ayah dan ibu kita, kepada kakak dan adik kita, dan seterusnya dari orang-orang yang kita harapkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. Karena ini yang dimulai oleh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kita bisa melihat bagaimana pentingnya tauhid di dalam syariat Islam ini adalah dengan dari amalan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam berdakwah selama 23 tahun. Dari umur beliau ke-40 sampai ke-63 dan beliau wafat pada tahun tersebut. 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah kepada Allah Jalla wa ala. 13 tahun lamanya beliau berdakwah di Mekah itu hanya untuk mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. 13 tahun, bukan waktu yang sedikit. Nanti ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Madinah An-Nabawiyah, setelah itu selama 10 tahun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berdakwah kepada perkara-perkara selain tauhid, contohnya salat, zakat dan semisalnya. Kalau kita melihat literatur Al-Qur'anul Karim, maka di sana ada yang disebut dengan ayat Makkiyah atau surah Makkiyah dan surah Al-Madaniyah. Kalau kita perhatikan surah Makkiyah, yaitu surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke Madinah, maka itu isinya tahqiq at-tauhid. Isinya adalah agar kaum muslimin mempraktekkan tauhid di dalam kehidupan mereka. Coba kalian perhatikan apa yang ada di dalam surat-surat Makkiyah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang lain. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir tersebut. Ayat surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan surah-surah Makkiyah yang lainnya. Maka kita akan mendapati berapa banyak Allah Jalla wa'ala menjelaskan agar tauhid itu betul-betul ditanamkan kepada diri-diri mereka. Berbeda tatkala kita melihat surat-surat Madaniyah, maka yang disebutkan di situ adalah perkara-perkara yang selain tauhid, ibadah-ibadah, amalan-amalan saleh yang lainnya. Contohnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan. Itu surah Madaniyah. Setelah 13 tahun Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan manusia kepada tauhidullah jalla wa ala. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa melihat bagaimana pentingnya tauhid dalam kehidupan dakwah kita. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaiat para sahabatnya. Membaiat para sahabatnya di atas kalimat tauhid. Dan ini sesuatu yang sangat kita ketahui. Ma'ruf di tengah-tengah kita. Di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak yang menjelaskan tentang baiat sahabat-sahabat Nabi, baik dari kalangan wanita atau dari kalangan laki-laki, dibaiat mereka oleh Rasul alaihi salatu wasallam di atas kalimat la ilaha illallah. Seandainya kalimat ini adalah kalimat yang tidak ada harganya, kalimat yang remeh, kalimat yang hanya bisa diucapkan oleh lisan tanpa harus ada praktek dari amalan seorang muslim, maka tidak akan baiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabatnya dimulai dengan kalimat ini. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, pentingnya tauhid juga bisa kita lihat dari isyarat yang telah saya sebutkan pada poin pertama, keikhlasan. Yaitu tauhid itu tidak akan bisa mengantarkan kecuali kepada kebaikan. Tidak akan bisa dia keantarkan seorang muslim yang benar-benar merealisasikan tauhid pada dirinya kecuali pada kebaikan, kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena selain tauhid tidak akan bisa menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah. Selain tauhid tidak akan bisa seorang hamba itu lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bagaimana hadithul bitaqah. Hadis yang menjelaskan tentang seorang yang memiliki sekian banyak amalan keburukan, sekian banyak amalan jelek. 99 lembar yang satu lembarnya itu sejauh mata memandang amalan keburukannya. Akan tetapi tatkala ditimbang di sisi lain dari timbangan syariat, timbangan yaumul qiyamah nanti, dengan satu kartu dengan tulisan la ilaha illallah, maka kartu tadi, kalimat la ilaha illallah tersebut menjadi lebih berat daripada 99 lembar amalannya yang isinya semua kejelekan. Menunjukkan kepada kita tentang besarnya kalimat tauhid. Akan tetapi di zaman yang penuh dengan fitnah, seperti yang telah saya isyaratkan di awal muhadarah, kita ini berada di akhir zaman. Ulama ussu, ulama ad-dalal, du'atun ila abwabi jahannam itu sangat banyak. Tidak lepas dari mereka cercaan kepada dakwah-dakwah tauhid dan mereka yang mengemban dakwah tersebut. Ada di antara mereka dari kalangan Ikhwanul Muslimin dengan terang-terangan menjelaskan bahwasanya kaum muslimin di zaman kita ini sudah muwahhidun. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid, tahu tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana untuk mendakwahkan selain tauhid. Mendakwahkan selain tauhid di tengah-tengah mereka. A'udzubillah. Ini ucapan mereka dan terekam ada di karya-karya mereka. Perkara tauhid diremehkan begitu saja. 15 menit, 10 menit kata mereka bisa seorang menguasai tauhid. A'udzu billahi minadh dhalal. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan 13 tahun menjelaskan tauhid, sementara Anda wahai ikhwani khariji takfiri mengatakan 10-15 menit bisa menguasai tauhid. A'udzu billah. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, pembahasan yang berkaitan dengan tauhid telah kita lewati. Yang pertama adalah bagaimana besarnya dan agungnya kedudukan tauhid di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan pembagian tauhid tadi. Ma'ruf telah kita ketahui bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga. Akan tetapi di sana ada para ulama al-mutaqaddimin yang membagi tauhid menjadi dua. Tidak ada pertentangan di antara dua ucapan ini. Yang membagi tiga dan yang membagi dua semuanya memiliki ucapan yang benar dan tidak salah. Kita akan menjelaskan pembagian tauhid yang terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah serta tauhid asma was sifat. Adapun yang berkaitan dengan dua bagian yang disebutkan oleh mereka para ulama rahimahumullahu jami'an, maka akan kita bahas pada pertemuan yang lain insyaallah taala. Secara ringkas, tauhidul uluhiyah adalah tauhid yang berkaitan dengan amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya dia melakukan salat, ikhlasnya dia melakukan zakat, ikhlasnya dia melakukan puasa, amalan-amalan seorang hamba yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Rabbul Alamin. Adapun tauhidur rububiyah yaitu berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh Allah Jalla wa ala. Memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan dan yang semisalnya. Dari perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa ala. Ini tauhidur rububiyah. Maksudnya apa? Maksudnya kita menyandarkan dan meyakini bahwasanya yang bisa menurunkan hujan, yang bisa memberikan kita rezeki, yang bisa menghidupkan kita, yang bisa mematikan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan wali-wali, bukan habib-habib, bukan juga para kiai. Jadi kalau seorang minta kepada kuburan untuk diberikan anak, seorang minta kepada kuburan untuk diberikan rezeki, seorang minta kepada kuburan untuk diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia dan harta bendanya, maka ketahuilah bahwa dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, yaitu tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang tidak ada duanya. Maha sempurna nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa ala. Maksudnya adalah keyakinan seorang hamba, ilmu seorang hamba, seorang muslim tatkala dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman atau nama Ar-Rahman yang sifatnya adalah rahmah, kasih sayang. Berarti dia meyakini tidak ada makhluk satupun yang lebih rahmat, lebih mengasihi dia kecuali Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibunya sendiri, walaupun ayahnya sendiri, walaupun siapapun yang mungkin dia kira mereka memiliki sifat kasih sayang kepada diriku. Tapi tatkala dia mengetahui Allah Jalla wa ala memiliki nama Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka dia memurnikan keyakinannya bahwasanya Allah lah satu zat yang paling mengasihi diriku. Ini hakikat dari tauhid al-asma was sifat. Telah kita sebutkan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tauhid, dan telah kita bahas dari beberapa sisi. Yang pertama, agungnya kedudukan tauhid di dalam syariat Islam, yang itu bisa kita lihat bagaimana dakwah para nabi dan rasul dimulai dengannya, dan dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai dengan hal tersebut, yaitu tauhid. Begitu pula sisi yang kedua yang telah kita isyaratkan sedikit, yaitu berkaitan dengan pembagian dari tauhid tersebut, yang itu adalah terbagi menjadi tiga bagian: Ar-Rububiyah, Al-Uluhiyah, dan Asma was Sifat. Maka seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk merealisasikan ketiga perkara tauhid tadi. Al-uluhiyah, yaitu dia memulai dan memurnikan apa saja amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia mengikhlaskan amalannya, maka ini masuk kepada al-uluhiyah, tauhidul uluhiyah. Dan tauhid inilah yang paling ditentang oleh mereka, orang-orang musyrikin di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka sangat enggan, tidak mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka mengetahui konsekuensi dari ucapan tersebut bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah jalla wa ala. Mereka orang Arab, bangsa Arab, paham tentang konsekuensi tersebut. Maka mereka menolak tatkala diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Tapi ditolak mentah-mentah oleh mereka. Karena mereka tahu mereka tidak akan bisa menyembah Allah Tawal Uzza dan patung-patung yang lainnya. Sementara di zaman kita sangat banyak sekali yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahkan bendera kelompok mereka adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi amalan mereka a'udzubillah sangat jauh dari konsekuensi la ilaha illallah. Apakah konsekuensi kalimat la ilaha illallah memenggal kepada orang? Apakah konsekuensi kalimat la ilaha illallah mengatakan bahwa pemerintah adalah orang-orang kafir? Mustahil, sangat berbeda jauh. Jadi yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah realisasi, praktek, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar pengakuan. Bagaimana kita bisa mempraktekkan, merealisasikan kalimat tersebut di kehidupan kita? Itu saja yang diminta. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Sementara mereka orang-orang musyrikin di zaman Rasul alaihi salatu wasalam mengikrarkan, mengakui tauhid ar-rububiyah, bahwa Allah lah satu-satunya pemberi rezeki, bahwa Allah lah satu-satunya yang menghidupkan dan yang mematikan, Allah lah satu-satunya zat yang menurunkan hujan dan yang semisalnya dari amalan-amalan Allah, perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Ini mereka ikrarkan. Akan tetapi al-uluhiyah, keikhlasan beribadah kepada Allah, tidak mereka akui. Dan berangkat dari tiga pembagian tauhid, di akhir majelis ini akan kita bahas mereka-mereka yang mengingkari, atau lebih tepatnya syubhat-syubhat mereka yang mengingkari pembagian tauhid tersebut. Insyaallah taala akan saya sebutkan tiga syubhat ringkas insyaallah. Yang pertama, mereka mengingkari pembagian tauhid sebabnya adalah karena tatkala agama Allah, agama Islam, kata mereka, membagi tauhid menjadi tiga bagian, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat, maka pembagian ini sama seperti pembagian mereka, agama Nasara, at-tathlith, akidah at-tathlith pada agama Nasara. Kita mengetahui bahwasanya Nasara memiliki tiga sesembahan, Bapa, Roh Kudus, dan Ibn, anak. Ini akidah mereka, at-tathlith, tiga sesembahan mereka. Asyubuhat orang-orang hizbiyin dan mereka yang mengingkari pembagian tauhid di dalam Islam mengatakan bahwasanya seakan-akan pembagian tauhid dalam Islam sama seperti pembagian tiga sesembahan di dalam agama Nasara. Tauhid uluhiyah, asma wa sifat, dan rububiyah. Sementara dalam agama Nasara, al-ab wal ibn wa ruhul qudus. Bapa, anak, dan Ruh Kudus. Sama seakan-akan. Ini syubhat. Syubhat yang harus dibantah dan dijelaskan kepada kaum muslimin. Bahwasanya syubhat ini tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Dan perbedaan antara dua pembagian ini sangat jauh sekali. Tatkala mereka akidah Nasraniyah mengatakan bahwasanya sesembahan mereka ada tiga, Al-Ab, Wal-Ibn, Wa-Ruhul Qudus, berarti mengantarkan kepada akidatut tathlith yang menyukutkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan mereka ada tiga. Sementara pembagian tauhid yang ada di sisi kaum muslimin mengantarkan kepada ilahun wahid, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Berbeda. Agama Nasara jalannya atau jalurnya kepada Tuhannya ada tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Sementara Tauhidul Uluhiyah, Warububiyah, Walasma, Wasifat, jalurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Berbeda antara dua pembagian ini, walaupun sama-sama terbagi menjadi tiga. Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua yang disebarkan oleh mereka adalah bahwasanya pembagian tauhid kepada tiga pembagian tersebut merupakan ikhtira', usulan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasanya tauhid dibagi menjadi tiga. Tidak ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya tauhid dibagi menjadi tiga. Akan tetapi itu timbulnya dari pemikiran seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad Ibnu Abdul Halim alaihi rahmatullah. Ini kata mereka. Kita lihat sejarah. Kita bahas syubhat ini secara ilmiah. Tatkala kita melihat kepada karya-karya para ulama sebelum zaman Ibnu Taimiyah hidup, maka kita akan melihat di antaranya adalah karya Al-Imam Ibnu Battah. Begitu pula karya Al-Imam Abu Yusuf, sahib Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah. Dua ulama ini, Abu Yusuf, sahib Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah, hidup sebelum zamannya Ibnu Taimiyah. Begitu pula Ibnu Battah, hidup sebelum zamannya Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Tatkala kita melihat kepada karya-karya mereka, kita dapati bahwasanya mereka membagi tauhid Allah Subhanahu wa taala kepada atau menjadi tiga bagian. Ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat. Maka syubhat ini terbantahkan. Bagaimana mereka menyatakan bahwa ini merupakan pemikiran asal usulnya datang dari Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, sementara zaman para ulama sebelum zaman Ibnu Taimiyah telah menjelaskan ini. Mungkin sebagian ada yang masih mengganjal syubhatnya. Betul. Bagaimana bisa tauhid itu dibagi menjadi tiga, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membagi menjadi tiga. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak membagi menjadi tiga. Maka kita jawab, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menurunkan ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quranul Karim, dan Rasulnya pun telah menyebutkan hadith-hadithnya, sabda-sabdanya. Dan pembagian Tauhid menjadi tiga ini adalah hasil dari pelajaran yang diambil oleh para ulama kita yang terdahulu, dari para a'immatus salaf. Mereka meneliti, mereka melihat bagaimana jahilnya kaum muslimin terhadap Tauhid. Maka dibagilah menjadi tiga untuk mendekatkan pemahaman agar menjadi lebih paham, lebih mudah untuk difahami. Oleh karena itu, tatkala seorang membaca Al-Quranul Karim, seorang membaca sabda-sabda Rasul alaihissalatu wassalam, maka dia tidak akan mendapatkan pembagian tersebut. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat cerdas tentang Tauhid, bukan seperti pemahaman kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan Tauhidullah kepada para sahabatnya, para sahabat-sahabat yang mulia, yang memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, tidak perlu membagi-bagi Tauhid tersebut, mereka sudah paham. Bahwa ini pembagiannya seperti ini, seperti ini. Adapun kita kaum muslimin yang jauh dari zamannya Rasul, jauh dari zamannya para sahabat, jauh dari zamannya para ulama as-salaf, al-a'immah, butuh pembagian seperti ini. Untuk apa? Untuk kita bisa memahami Tauhid ini lebih dalam lagi. Dan ini yang wakil, yang terjadi. Jadi kalau kita bisa melihat pembagian Tauhid tersebut, kita lebih mudah memahami. Ketika kita membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, oh di sini ada Tauhid al-asma' was-sifat. Karena Allah menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama-nama dari nama-nama Allah Jalla wa'ala. Kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini adalah Tauhid Ar-Rububiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabb Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai alam semesta ini, pemilik alam semesta ini. Maka masuk kepada Tauhid Rububiyah. Kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Oh berarti ini masuk kepada Tauhid Uluhiyah. Mudah pembagian. Ini adalah hasil kerja keras para ulama kita yang harus dihargai, bukan harus direcoki dengan syubhat-syubhat yang penuh dengan kedustaan. Syubhat yang terakhir, dan insya Allah ini akan menutup majelis kita pada hari ini, adalah mereka mengatakan bahwasanya Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang keadaan mereka kaum musyrikin. Lebih tepatnya ada di surah Az-Zukhruf, atau Az-Zumar, afwan, di surah Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah tersebut menyebutkan bahwasanya mereka, orang-orang musyrikin, adalah kadzibun kafar, orang yang pendusta dan yang paling kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini kata mereka, bagaimana mungkin anda wahai ahlu tauhid, wahai ahlu sunnah, mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Setelah kita jelaskan tadi bahwasanya kaum musyrikin mengakui tauhid ar-rububiyah, mereka meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang bisa menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memberi anak dan semisalnya. Mereka mengakui. Asyubhatnya adalah bagaimana kalian wahai ahlu sunnah, wahai ahlu tauhid, mengatakan mereka orang-orang musyrikin bertauhid dengan tauhid rububiyah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka orang-orang musyrikin sebagai kufar, orang-orang kafir, bukan orang-orang muwahhid. Jawabannya adalah kita ahlu sunnati wal jamaah dan akidah yang telah dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula para sahabat, para a'immah, tidak pernah mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin adalah muwahhidun, ahlu tauhid. Abadan. Kita tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang muwahhid, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akidah ahlu sunnati wal jamaah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang muslim tidak akan mendapatkan label muwahhid, orang yang bertauhid, tatkala belum sempurna tiga perkara tauhid yang telah kita sebutkan pembagiannya. Dia telah mengimani tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan asma wa sifat, maka dihukumi dia sebagai muwahhid di sisi ahlus sunnah wal jamaah. Adapun mereka yang mengakui sebagiannya dan menelantarkan sebagian yang lain, maka tidak disebut sebagai muwahhid. Kita katakan mereka meyakini tauhid rububiyah. Tapi bukan kita katakan mereka sebagai ahlu tauhid. Karena konsekuensi bagi mereka yang telah mendapatkan label ahlu tauhid akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan akan diberikan karunia syurga nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka, kita yakini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, mereka adalah kadzib, orang-orang yang pendusta, dan mereka orang-orang musyrikin adalah kafar, orang-orang yang penuh dengan kekufuran. Ini yang kita katakan kepada mereka, orang-orang musyriki. Tidak kita katakan bahwasanya mereka adalah orang muwahhid, orang yang bertauhid, tidak. Karena mereka hanya mengimani satu jenis tauhid dan menelantarkan dua jenis yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada majelis kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari, bukan sekedar menimba ilmu tanpa ada athar, tanpa ada pengaruh yang baik dalam kehidupan kita. Karena wal'iyadzu billah, itu merupakan salah satu alamah, salah satu tanda bahwa ilmu yang didapati atau yang digali oleh seseorang adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat sering untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah jalla wa ala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.